فمن تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا والديكم وموالدنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا ثم إلى أرواح أولياء البلد أهل الله تغشى المغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رضي الله عنكم. وإذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول إلا في حيعلتين فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التسويب صدقت وبررت. فإذا فرغت من جوابه فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة لقوله عليه الصلاة والسلام الدعاء بين الأذانين لا يراد. ومن الدعاء الوارد في هذا الوقت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وقد ورد الحث في السنة على هذا الدعاء في غير هذا الوقت فعليك به فإنه من أجمع الأدعية وأفضلها إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا سمعت المؤذن dan jika kamu telah mendengar muadzin orang yang berazan faqul maka bacalah mithla ma yaqul maka ucapkanlah mithla ma yaqul sebagaimana apa yang telah mengucapkannya si muadzin. Illa kecuali fil hayalatain dalam dua hayalah. Hayalah itu hayya ala shalah dan hayya alal falah. Fagul maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Dan juga wa fit tathwib juga di dalam tathwib as-salatu khairum minan naum. Ucapkanlah sadaqta wa bararta. Sunnah untuk berhenti dalam segala aktivitas ketika mendengar adzan dan serius di dalam menjawab adzan. Pada semua bacaan walaupun bacaan Al-Qur'anul Karim untuk menjawab adzan. Menjawab adzan itu adalah persis dengan apa yang diucapkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kamu tadi itu mendengarkan orang berazan, ucapkanlah persis sebagaimana diucapkan oleh yang berazan. Yang berazan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka ucapkanlah setelahnya Allahu akbar Allahu akbar. Begitu juga asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kecuali dua hayalah, hayya 'alas shalah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga la haula wala quwata illa billah. Dan juga as-salatu khairum minan naum, shadaqta wa bararta. Allahu akbar. Allahu akbar, jawabannya Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma di sini ada dua riwayat. Riwayat pertama, jika kamu mendengarkan azan, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, orang yang berazan. Riwayat yang kedua, jika kamu mendengarkan orang berazan, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh orang yang berazan, kecuali di dalam dua hay'alah. Fil hay'alatain. Sebagian ulama ada yang menggabung, sebagian ya, ulama ada menggabung dua riwayat ini. Kalau udah ada hayya 'alas shalah, dijawab hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa riwayat pertama enggak pakai kecuali dalam dua hay'alah? Ucapkanlah sebagaimana orang yang berazan berucap. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Nah, ada dua pendapat yang ada di sini. Taib, nanti akan kita bahas tentang masalah adzan. Setelah kamu menjawab adzan, maka faidah faraghta min jawabi, jika kamu selesai menjawab adzan, fasalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Tsumma qul, kemudian bacalah doa. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Setelah kamu mendengarkan azan, jawablah maka bersolawatlah sebelum kamu berdoa. Nah, karena jika doa itu dihimpit dengan dua solawat, akan dijamin diterima oleh Allah. Diawali dengan solawat, diakhiri dengan solawat. Baca doa yang sudah warid dari Nabi, yang sudah datang dari Nabi, yaitu Allahumma ya Allah, Rabb hadhihi da'wah, Tuhan yang mengajak, Tuhan yang mengajarkan ini ajakan. Kamu diajak untuk apa? Adzan ini siapa yang mentasyri', yang mengadakan, yang memerintahkan untuk adzan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu syariat daripada agama Allah. Ajakan untuk sholat, ajakan untuk tauhid, ajakan untuk menjadi orang beruntung. Allahumma rabba hadhihi da'wah, ya Allah, Tuhan daripada ini ajakan. Wassalatil ad-da'wati tamma, dakwah yang sempurna, ajakan yang sempurna. Wassalatil ga'imah, dan Tuhan daripada sholat yang ditegakkan. Sholat untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang didirikan sholat untuknya. Ati Sayyidina Muhammadan, ya Allah, berilah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah, wasilah itu darajah indallah, laisa fawqa darajah, derajat yang tertinggi di sisi Allah, yang tidak ada derajat yang mengunggulinya. Ada di surga itu ada satu tingkatan yang tertop, namanya wasilah. Wasilah ini diberikan oleh kepada salah satu hamba Allah pilihan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau bersabda, sallallahu li alwasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala li alwasilah halat lahu syafa'ah. Mintalah kepada Allah, wasilah itu diberikan untuk aku. Karena itu wasilah hanya diberikan kepada satu hamba Allah pilihan yang paling tinggi. Karena siapa orang yang memintakan derajat itu untuk aku, maka aku akan berikan syafaatku nanti di hari kiamat. Kalaupun inti enggak mintakan untuk Nabi itu derajat, pasti diberikan kepada Nabi. Karena itu adalah untuk satu di antara hamba Allah yang pilihan. Siapa yang paling hebat? Ya sudah jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kamu siap untuk mendukung, memohonkan kepada Allah, ya Allah berikan kepada Nabi derajat wasilah itu, maka aku akan kasih syafaat nanti di hari kiamat, kata Nabi. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilah, berilah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, derajat wasilah, wal-fadilah dan keunggulan, martabah az-zaidah ala sayyidil khalq, keunggulan yang Allah berikan lebih daripada seluruh makhluk, berikan kepada Nabi, ya Allah. Sebagian menyatakan itu fadilah adalah yang dimaksud tafsir daripada wasilah. Tapi ada menyatakan tidak, tapi itu adalah keunggulan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang lebih daripada seluruh makhluk Allah, bahkan daripada malaikat Allah. Oh, udah pasti dah Nabi Muhammad adalah paling unggul. Wab'athu magaman mahmuda alladhi wa'adtahu, dan bangkitkanlah bagi Nabi, dan bangkitkanlah Nabi ke magaman mahmuda, maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya, yaitu syafaat beliau nanti di hari kiamat. Semua dalam keadaan khawatir dan takut, para anbiya tidak sanggup lagi untuk bisa meredakan kegoncangan umat manusia di hari kiamat, karena pengadilan Allah yang maha dahsyat dan hebat. Hanya Nabi Muhammad yang bisa tenang jiwanya dan bisa menenangkan kegoncangan hamba Allah di saat itu. Analaha, analaha, aku yang akan menjamin syafaatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi berdiri di hadapan Allah untuk mendapatkan syafaat. Inilah magoman mahmuda. Berdiri ada di situ, memohon kepada Allah, kemudian bersujud kepada Allah, sujud yang panjang untuk keselamatan umatnya. Sampai ringkas cerita, seluruh umat Nabi Muhammad akan diberikan syafaatnya oleh Nabi Muhammad, sampai-sampai yang udah masuk ke dalam neraka pun, insya Allah semenjak dia tadi itu pecinta Rasulullah, akan mendapatkan syafaatnya Nabi, dientas dan dimasukkan surga Allah. Wab'athu magaman mahmudan ladhi wa'addah. Ini doa setelah adzan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala hina yasmu'un nida, siapa orang berucap ketika mendengarkan adzan, menjawab dan diteruskan dengan doa, Allahumma rabba di da'wati tamma wa salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah, wa ba'athu magaman mahmudan alladhi wa'adta, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka akan pasti mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Anda baca doa itu berapa jam kira-kira? Mungkin gak sampai 1 menit, hanya beberapa detik. Tapi setiap adzan Anda dengarkan adzan, berhenti sejenak, Anda baca ini, di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Cuma kadang-kadang orang gak menghargai syafaat, masih lebih mementingkan sepak bolanya, sandiwaranya, masih lebih mementingkan urusan bisnisnya, politiknya, daripada berhenti sejenak menjawab adzan dan membaca doa yang singkat ini, yang nanti di hari kiamat akan menjadi sebab keselamatannya karena mendapatkan syafaatnya Nabi. Enggak menghargai. Koyok-koyok, enggak perlu syafaat, yang perlu duit. Enggak perlu syafaat, yang perlu asik. Enggak perlu syafaat, yang paling perlu adalah hiburan. Orang yang demikian ini, jika nanti payah, susah, melarat dari kiamat, salahnya dia sendiri. Allah memberi amalan yang sangat singkat untuk mendapatkan syafaat Nabi, tapi tidak dihargai. Baik. Wa akthir minad du'ai bainal adhani wal iqamah, perbanyaklah doa antara adhan dan iqamah. Antara adhan sampai iqamah sholat, itu doa diterima. Yang banyak doa, doakan keluarga, doakan anak, doakan diri, doakan pekerjaan, doakan itu, doakan ini. Yang banyak berdoa, jangan jagongan rokokan, nunggu iqamat. Tapi banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di iqamat didirikan sholat. digoli alaihi salatu wasalam karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u bainal adhanaini la yurad." Doa antara adzan dan iqamat tidak ditolak oleh Allah, dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, "La yuraddu du'a'u bainal idza adzani wal iqamah." Hadis ini riwayat Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Sina dan lain-lainnya. Ibnu Sina atau Ibnu Sina? Ibnu Sina ya kira. Hadis ini diriwayatkan oleh mereka semuanya bahwa doa itu tidak ditolak oleh Allah antara adzan dan qomat. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani la turaddan." Ad-du'a'u indan nida' wa indal ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da wa fi riwayatin hina yalhamu ba'duhum ba'da. Doa, dua doa yang dijamin tidak ditolak oleh Allah. Pertama, doa setelah adzan. Kedua, doa ketika berhadapan dengan musuh untuk berperang. Wah, kalau saat itu doa diterima. Cuma enggak ada musuh, Anda azan, Anda jawab dan Anda baca doa, doa kamu diterima. Kenapa? Musuh batin kamu setan yang enggak setuju dengan itu. Nah. Wa minad du'ail warid fi hadzal waqt, termasuk doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat setelah azan sampai qomat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa ini datang juga dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jadi setelah adzan baca doa tadi itu, baca Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa untuk meminta afiat ini hebat ya. Ada yang lebih berharga daripada sehat wal afiat setelah kamu menjadi orang beriman. Duitnya banyak cuma jantungnya bengkak, paru-parunya kempis, ginjalnya enggak berfungsi, asam lambungnya tinggi, tumor otak, stroke. Apa nikmatnya daripada kekayaan kalau memang dalam keadaan model begitu? Yang paling penting itu afiat, sehat wal afiat. Untuk ngobati ginjal aja ratusan juta, 200 sampai mungkin miliaran. Baru di situ orang tahu, wah, sehat itu ternyata mahal ya. Mahal sehat itu. Tapi ketika sehat, kamu sakiti hati kamu. Kamu buat minum khamr, kamu buat ganja, kamu buat ngepil, kamu buat ngerokok, kamu sakiti diri kamu. Ketika sakit balu, wah mahal, biayanya sangat tinggi. Loh, kenapa enggak kamu jaga sehingga kesehatan itu tidak hilang dan dicabut oleh Allah daripada diri kamu? Karena itu minta sehat wal afiat. Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallama bersabda, "Fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-yaqin khairan min al-'afiyah." Tidak ada seorang pun di antara kamu diberi oleh Allah dengan anugerah yang lebih berharga setelah iman, setelah yakin, melebihi daripada kenikmatan sehat wal afiat. Afiat itu ada dua, ada di dunia, selamat berarti di dunia, selamat dari penyakit, selamat dari masalah-masalah yang berkepanjangan, selamat dari kurwetan, itu afiat di dunia. Afiat di akhirat, selamat dari hisab berat, selamat dari pengadilan yang dahsyat, dimaafkan oleh Allah, selamat daripada neraka Allah, itu afiat di akhirat. Dua-duanya kamu minta, fid dunya wal akhirah. Hebat. Hah? Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Anas bin Malik, "Ya Rasulullah, ayu du'ai afdal." Doa apa yang paling afdal ya Allah, ya Rasulullah? Doa apa yang paling utama? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sarrabbak al-afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah." mintalah kepada Allah sehat walafiat dan dimaafkan juga dosa kamu dunia dan akhirat. Esok hari ngulangi lagi orang ini, ya Rasulullah, doa apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab seperti itu. Hari ketiga tanya lagi seperti itu, dijawab oleh Nabi, sehat walafiat dan dimaafkan dunia sampai akhirat. Kemudian Nabi menyatakan, fa innaka in u'tital afiyah fid dunya wa u'titaha fil akhirah faqad aflahta. Karena kamu kalau sudah mendapatkan keselamatan di dunia dan juga diberi keselamatan di akhirat, faqad aflahta, ya sudah jadi pasti beruntung kamu. Mau minta apa lagi ini? Nah, karena itu jangan lupa minta itu. Nah, kalau digabung, Allahumma rabba hadhihi da'wadid wassalatil khaimah, ati sayyidana Muhammadan alwasilata walfadhila wab'athu magaman mahmudan alladhi wa'addah. Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal'afiyah fid dunya wal akhirah. Nah, di situ ada beberapa ulama mau nambahin. Tidak ada masalah, karena memang Nabi merintahkan untuk memperbanyak doa antara azan dan qomat. Jangan dikatakan bid'ah kalau nambahin, minta sama Allah kok bid'ah, doa kok bid'ah, tidak ada doa bid'ah itu. Ya, yang membid'ahkan doa itu adalah bid'ah. Itu minta ada di situ, diajarkan juga doakan anak. Allahumma barik fi awladi warzukhum wahfadhum wala tadurrahum warzukna birrahum. Ya Allah, berilah rezeki anakku, jagalah anakku, jadikan anakku orang yang baik, orang yang soleh, dan jadikan aku orang yang jadi beruntung, orang tua yang beruntung mendapatkan bakti daripada anak-anakku. Bagus kan? Minta apa aja yang tidak ada masalah ada di situ. Termasuk doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, masalah keterkaitan dengan afiyah. Diriwayatkan oleh Jubair bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Mut'im. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Dawud. Sami'tu Ibnu Umar yaqul, Abdullah bin Umar berkata, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat hina yumsi wa hina yusbih." Tidak pernah Nabi pagi hari, sore hari meninggalkan doa ini. Doa ini, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udzubika bi'azamatika an uhtala min tahti. Ini doa enggak pernah ditinggalkan Nabi. Kalau Anda istiqamah membaca Wirdul Latif, doa ini ada. Dan itu adalah doa yang diambil daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu doa ini jangan ditinggalkan. Waqad warada fil hadits fi sunnah ala hadha ad-du'a, dan telah datang anjuran fi sunnah dalam hadis ala hadha ad-du'a untuk berdoa minta afiat, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid akhirah, fi hadha fi ghairi hadha al-waqt, juga di selain waktu adzan dan qomat. Fa 'alaika bih, karena itu hendaknya kamu melazimi doa ini. Fa innahu min ajma'il adiyah wa afdaliyah, karena sesungguhnya doa afiat ini adalah termasuk doa yang paling sempurna dan paling afdolnya doa, di antara doa yang sempurna dan paling afdolnya doa. Dakwah at-tamah, adzan itu adalah dakwah yang sempurna. Karena itu konsep dakwah itu kalau mengikuti adzan akan menjadi sempurna. Adzan pertama apa? Di situ Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kamu tadi itu di dalam memulai berdakwah, ingatlah Tuhan kamu yang maha besar. Kumandangkan kebesaran Tuhan kamu dalam setiap dalam dakwah kamu. Kalau kamu jadi dai atau ngajak orang, ajak orang untuk membesarkan, mengagungkan Tuhan kamu. Jangan asal menyebut sambil mengentengkan nyebut Allah dalam keadaan tidak layak, kencing, berak, tidak. Menyebut Allah dalam keadaan hati lupa, apalagi dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, dalam keadaan permainan. Sebutlah Allah dengan penuh pengagungan, karena Allah itu Akbar, Maha Besar. Kemudian jika kamu meyakini Allah Maha Besar, maka janganlah lebih membesarkan selain Tuhan kamu. Harta anggaplah kecil dibandingkan dengan ridho Tuhan kamu. Jabatan janganlah kamu jadikan yang terunggul dibandingkan daripada derajat di sisi Tuhan kamu. Allahu Akbar. Jika kamu mendapatkan ridho Allah yang Maha Besar, jika kamu mendapatkan derajat di sisi Allah yang Maha Besar, maka tidak ada yang lebih agung daripada yang kamu dapatkan. Ajak orang untuk kembali ke sana. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, ajak manusia untuk menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, sekalipun kepada orang kafir. Ajak mereka, mungkin mereka adalah orang yang bukan asli dari hatinya dalam kekufuran, tapi tersesat dalam meyakini ketuhanannya, sehingga meyakini patung itu adalah Tuhan, sehingga meyakini manusia itu adalah Tuhan, sehingga meyakini bahwa hewan itu adalah Tuhan. Ajak untuk supaya mereka menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tanamkan tauhid kepada orang Islam. Ada ajak juga non muslim untuk bisa masuk Islam. Malah dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menantang secara terbuka. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Ajak itu ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasara, ayo kita duduk bersama, kita bahas bersama, kita cari solusi, titik temu antara ajaranku dan ajaranmu. Menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, kami bisa buktikan dalam kitab kamu bahwa yang kamu agungkan daripada Yesus kah, atau daripada ajaran pengajar-pengajar kamu, ada di kitab kamu tidak ada satupun yang menyatakan ada Tuhan selain Allah. Ajaran mereka semuanya adalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kami bisa buktikan, ayo kita duduk bersama, alla na'budu illallah. Itu dikumandangkan terus dalam adzan, tidak ada Tuhan selain Allah. Bohong kalau ada Tuhan selain Allah, enggak mungkin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Jika kamu tidak percaya bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, kami bisa buktikan daripada kitabmu sendiri bahwa di situ tertera bahwa Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Kita akan bisa buktikan, apalagi dengan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan ajaran yang sempurna. Mulai lahir kita ini langsung, Mbak, diatur sama Nabi untuk bagaimana mengajak anak kita, mendidik anak kita dengan pendidikan iman. Mulai lahir, keluar anak, adzani telinga kanan, telinga iqomati telinga kiri, kemudian disunnahkan akikah, disunnahkan itu, disunnahkan ini, umur sekian, cara mendidiknya begini begitu, sampai mati. Ajaran yang paling sempurna ini bukan hanya ada di masjid Anda diajarkan oleh Nabi, di WC Anda diajarkan oleh Nabi cara berak, cara membersihkan najis sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Beliau bukan insinyur, beliau bukan profesor, beliau bukan dokter, beliau ummi, tidak membaca, tidak menulis, hidup sebagai orang yang miskin, ada di daerah padang pasir, kemudian di antara manusia yang ganas, yang keras, yang hobinya minum khamer, yang hobinya membunuh dan perang. Muncul muncul seorang Muhammad Rasulullah yang tidak pernah belajar dari seorang pun, membawa ajaran yang begini komplit, yang suci, yang bersih, yang hebat. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau kita bicara panjang lebar. Kalau sudah begitu, ajak orang untuk sholat. Hayya ala sholat. Muslimin ini banyak yang enggak sholat. Ajak, ayo sholat, sholat. Dakwah itu tamah. Ini adalah ajakan yang sempurna. Kemudian hayya alal falah, ajak orang itu beruntung. Beruntung karena membaca Al-Quran, beruntung karena istiqomah ke masjid, beruntung karena banyak berzikir kepada Allah, beruntung karena bersedekah, beruntung karena menyantuni anak yatim, beruntung karena menjauhi daripada maksiat. Hayya alal falah. Jika para da'i itu serius, fokus dalam dakwahnya, dalam hal yang ini, insya Allah aman. Memang kadang-kadang partai digiring dalam dakwah, politik dimasukkan dalam dakwah, cerita itu, cerita ini, pengaruh-pengaruh barat dimasukkan dalam dakwah. Kacau jadinya, pecah umat Islam, saling benturan antara umat Islam. Coba dalam dakwah ngikuti konsep ad-da'watu tamma, yaitu adhan, maka insya Allah dakwah itu akan diterima oleh segala pihak. Dakwah itu akan menjadi indah, bagus, bersatu, tidak ada perselisihan. Karena itu sekali lagi, adzan adalah dakwatut tamah yang harus kita praktekkan dalam dakwah kita kepada setiap kehidupan umat Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Muharram ya, bulan yang sangat agung, salah satu di antara 4 bulan pilihan Allah setelah Ramadan yang disebut Ashhurul Hurum. Inna iddatasyhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, salat apa yang paling afdal ya Rasulullah setelah salat wajib? Ayu salatin afdal ba'da salatil maktubah? Maka Nabi menjawab, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Nabi juga ditanya, puasa apa yang paling afdal ya Rasulullah setelah Ramadan? Maka Nabi menjawab, saumu syahrillah allati tad'unahu al-muharram, yaitu puasa di bulan yang dimuliakan oleh Allah yang kamu kenal sebagai bulan Muharram, ya bulan ini. Karena itu puasa di bulan Muharram adalah paling afdolnya puasa setelah Ramadan, khususnya di tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura. Hari Asyura itu dianjurkan kita untuk berpuasa. Sebagian ulama, Abu Hanifah di antaranya, dan sebagian daripada ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa sebelum diwajibkan puasa Ramadan, maka hari Asyura itu wajib dulunya dikerjakan. Setelah turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun, maka kewajiban puasa Asyura menjadi sunnah, dan yang wajib puasa dipuasai adalah hanya di Ramadan. Tapi sebagian ulama menyatakan tidak, mulai dahulu sunnah, tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Karena itu jangan ada yang meninggalkan puasa Asyura, sayang sekali. Bahkan puasa Asyura ini bukan disyariatkan hanya di agama Islam. Agama, mulai dari zaman agamanya Nabi Musa sudah disyariatkan puasa Asyura. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ada di kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa, ditanya, "Kenapa ini orang-orang Yahudi berpuasa?" Maka dijawab, diterangkan Nabi, karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ada di saat itu. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tamburun. Jadi sudah kepepet Bani Israel ini, dulu kan ditindas oleh Fir'aun, sudah mendekati laut, bala tentara Fir'aun jutaan datang. Mereka nuntut, Musa, kamu menyelamatkan kami atau mencelakakan kami? Kenapa? Ini laut, itu Fir'aun sama bala tentaranya, mau kemana kami sekarang? Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ada di laut. Terbelah itu lautan menjadi 12 jalan, bukan satu jalan ya, sesuai dengan jumlah suku Bani Israel. Jalan, Fir'aun panas, kita kejar, kita habisi dengan lautan. Goblok dia, gak mikir bahwa di situ laut. Sampai mentas semuanya Bani Israel dan Nabi Musa, dipukul kembali, tenggelam, wa antum tandurun. Mereka menyaksikan. Kenapa? Supaya lega. Wes lego, Fir'aunnya udah mati, sak bala tentaranya, gak ada mengancam lagi. Itu adalah pada hari Asyura. Karena itu orang Yahudi, mereka tadi itu diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mengenang kejadian itu, untuk melaksanakan puasa. Di syariatnya Nabi Muhammad ditetapkan, nahnu aula bi Musa minhum, kita adalah lebih utama untuk menghargai Nabi Musa, memuliakan Nabi Musa daripada orang Yahudi. Maka Nabi berpuasa dan merintahkan untuk memuasai di hari Asyura. Jangan nanti ada kesan, wah berarti Nabi Muhammad ngikuti orang Yahudi, itu bodoh namanya. Itu syariatnya Nabi Musa yang ditetapkan dalam syariat Islam, sama dengan khitan. Itu syariatnya Nabi Ibrahim yang ditetapkan dalam syariat Islam, anittabi millati Ibrahim hanifa. Bukan berarti Nabi Muhammad ikuti orang Yahudi, Mas. Belajar dulu. Itu syariatnya Nabi Musa ditetapkan dalam syariat Islam. Ada di dalam Islam ini adalah berasal daripada syariat umat-umat yang dahulu yang tidak ditinggalkan, masih ditetapkan. Di antaranya memuliakan 4 Asyuril Hurum. Repot kalau ada orang enggak ngerti kemudian berkomentar. Kemudian di hari itu selain berpuasa di hari Asyura, dianjurkan juga puasa di hari Tasu'a dan juga tanggal 11. Nanti akan kita bahas dah, ada di lain waktu. Di hari itu juga dianjurkan untuk tausi'ah alal iyal, memberikan belanja lebih kepada keluarga. Dalam hadis Nabi bersabda, man wassa'a ala iyalih fi yaumi Asyura wassa Allah alaihi fi sanatihi kulliha. Siapa orang yang melonggarkan belanjanya kepada keluarganya di hari Asyura, selama setahun rizkinya dilonggarkan oleh Allah. Sahabat Jabir menyatakan, aku sudah coba, ternyata benar. Hadis ini memang ada yang diriwayatkan oleh Haisam dari A'mas. Yang dikenal Haisam itu adalah periwayat dhaif. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh beberapa perawi, itu Hajjaj bin Nasir, Muhammad bin Dakwan, Sulaiman bin Abi Abdullah. Mereka adalah orang-orang dhaif, tapi menurut Ibnu Hibban mereka orang thiqat. Karena itu hadis ini dihukumi hadis hasan. Sebagian golongan menyatakan itu hadis dhaif. Inti enggak baca semuanya, baca di Faidul Ghadir. Ibnu Hibban menyatakan hadis ini hasan, dan orang-orang yang dinyatakan dhaif itu adalah termasuk golongan thiqat. Alhasil enggak usah Anda bingung lagi, puasa di hari itu sunnah, tausi' al-iyal, memberi belanja lebih kepada keluarga, itu adalah sunnah. Dan jangan membuat acara-acara yang baru, yang meronta-ronta, yang memukul-mukul, yang menangis-nangis, karena itu acara bukan acara islami. Dan di hari itu Sayyidina Husain meninggal dunia, Anda boleh untuk Sayyidina Husain menghatamkan Al-Quran, Anda boleh untuk Sayyidina Husain untuk berzikir mendoakan beliau, tapi bukan untuk menyakiti diri karena beliau. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang bahagia dan selamat, dan mudah-mudahan menjadi orang yang beruntung ada di bulan yang mulia ini. Wallahu a'lam.